taiban katsiran mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhtathatuha, fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finar. Ayuhan nas, ma'asiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, kesempatannya, kesehatan, yang ini merupakan salah satu kenikmatan yang sangat besar yang telah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ni'matani mahbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang seringnya dilupakan oleh kebanyakan atau mayoritas manusia. Yang pertama itu adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat sempat. Inilah dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh aktsarun nas. Sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan termasuk di dalamnya, yaitu orang-orang yang melupakan, melalaikan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fiddin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah risalah yang berjudul Al-Wajibatu Al-Mutahattimatu Al-Ma'rifah Ala Kulli Muslimin wa Muslimatin. Kitab yang berjudul Al-Wajibat, kewajiban-kewajiban Al-Mutahattimat yang harus, Al-Ma'rifah yang harus diketahui, Ala Kulli Muslimin wa Muslimah, yang harus diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Sehingga dari judul yang ditulis oleh Syekh di sini, kitab yang ringkas ini menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Min kalami Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab tersebut diambil dari ucapan-ucapannya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama yang berpegang teguh kepada at-tauhid, memberantas kesyirikan, beliau adalah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita langsung masuk halaman yang kelima. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, yang pertama kali beliau sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali beliau sebutkan adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kebiasaan ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam menulis kitabnya, atau tatkala mau mengerjakan suatu amalan, itu didahului dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka dijelaskan oleh para ulama ada beberapa alasan. Beberapa alasan kenapa Syekh memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang pertama adalah dalam rangka iqtidaan bi kitabillah, dalam rangka untuk meniru Al-Quran, mencontoh Al-Quran. Ini alasan yang pertama, iqtidaan bi kitabillah. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka iqtidaan bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk mencontoh sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang kedua, dalam rangka iqtidaan bi sunnatihi. Kemudian yang ketiga, dalam rangka tabarukan, dalam rangka untuk mencari barakah. Tatkala seorang hamba memulai tulisannya dengan bismillah, di antara tujuannya adalah untuk talabul barakah. Tujuannya adalah untuk mencari barakah. Alasan yang keempat dijelaskan oleh para ulama kenapa diperintahkan untuk memulai tulisannya dengan bismillah, atau perbuatan kita dengan kalimat bismillah, dalam rangka isti'anah, sebagai bentuk minta tolong kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara alasan kenapa Syekh menyebutkan yang pertama kali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya kata beliau, al-usulus salasatu, tiga pondasi, alati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'arifatuha, tiga pondasi yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Di sana ada tiga pondasi yang wajib untuk diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Apa itu tiga pondasi tersebut? Wahiya ma'arifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tiga perkara yang harus diketahui dan wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Wahiya, yang pertama adalah ma'arifatul abdi rabbahu, seorang hamba wajib untuk mengenal Rabbnya. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang hamba wajib untuk mengenal agamanya. Dan yang ketiga adalah seorang hamba wajib untuk mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga perkara yang wajib diketahui oleh seorang mukmin. Yang pertama barakallahu fikum, kewajiban yang pertama adalah ma'arifatul abdi rabbahu, seorang hamba wajib untuk mengenal Rabbnya. Maka dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin yang dimaksud mengenal Allah di sini. Kata beliau, ma'rifatullahi azza wa jal bil qalbi. Ma'rifatu tastalzimu qabuli ma sara'ahu wal iz'an wal inqiyadu lahu. Yang dimaukan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan orang tersebut menerima apa saja yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukan hanya sekedar kenal saja, tapi kenal, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan orang tersebut itu tunduk dan mau menerima terhadap syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga hanya sekedar mengenal, tapi tidak menyebabkan hamba tadi tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyebabkan hamba tadi itu tunduk kepada syariatnya Allah. Tidak menyebabkan hamba tadi menerima syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Kemudian sebagai bentuk wujud mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah watahkimu syari'atihi alati ja'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai bentuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, hamba tadi siap untuk berhukum dengan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebagai bentuk kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, hamba tadi dia siap berhukum dengan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala itu bukan hanya sekedar di lisan, tapi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang menyebabkan hamba tersebut tunduk kepada syariatnya Allah dan mau berhukum dengan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kewajiban yang kedua adalah seorang hamba dikenai kewajiban untuk mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah hanya sekedar pengakuan? Hanya sekedar dijadikan lantunan-lantunan nyanyian? Ini yang harus kita ketahui. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dimaukan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-ma'rifatu, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati tastalzimu qabulu ma ja'a bihi minal huda wa dinil haq. Yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tastalzimu, yang mengharuskan hamba tersebut menerima apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal huda wa dinil haq, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk dan agama yang lurus. Inilah yang dimaukan di dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan menerima apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala ada seorang hamba dia mengaku mengenal nabinya, mengaku mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam, Akan tetapi barakallahu fikum, dia tidak mau menerima syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti pengakuannya itu adalah dusta. Ini yang pertama. Mengenal nabinya yang mengharuskan hamba tersebut siap menerima apa saja yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fima ukhbira, dan membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebagai bentuk keharusan tatkala kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus membenarkan atau siap membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ternyata perkara tersebut bisa kita cerna dengan akal kita maupun tidak. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad. Naam. Kemudian yang berikutnya, wamtithalu amrihi fima umira. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan perintahnya di dalam apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharuskan orang tersebut barakallahu fikum menjalankan apa saja yang diperintahkan. Wajtinabu manaha anhu wajazar, dan menjauhi apa saja yang dilarang dan yang dibenci oleh Nabi SAW. Bahkan di antara bentuk mengenal Nabi SAW, kata beliau adalah watahkimu syari'atihi waridha bihukmihi. Orang tersebut mau berhukum dengan syariat Nabi SAW dan ridho dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaukan di dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan hanya sekedar kenal saja, tapi di sana ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dijalankan. Itu membenarkan menerima apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hidayah dan agama yang benar, membenarkan apa saja yang dikhabarkan, menjalankan apa saja yang diperintahkan, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang tersebut dituntut untuk siap dan ridho berhukum dengan syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Allah menyatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka tidak demi Rabbmu, la yu'minun, tidaklah mereka beriman, tidaklah mereka dikatakan beriman sampai mereka mau berhukum kepadamu wa Muhammad dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati pada jiwa-jiwa mereka keberatan dari apa-apa yang telah engkau putuskan. Artinya orang tersebut dikatakan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tatkala hamba tadi barakallahu fikum merasa ringan dari apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu taslima, kemudian hamba tersebut tunduk kepada nabinya dengan sebenar-benar ketundukan. Inilah yang dimaksud dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah wa ma'rifatu, dan mengenal agama Islam. Maka ini perkara yang penting barakallahu fikum, Dan sebelum kita mengenal yang ketiga, itu mengenal agama Islam, di antara bentuk mengenal Nabi Muhammad SAW adalah orang tersebut tunduk ke dalam terhadap syariatnya Nabi Muhammad SAW dan tidak menyelisih perintah Rasul SAW. Sebagaimana yang demikian disebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, Allah menyatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hati-hatilah orang yang mereka menyelisih perintah Rasul SAW. Apa balasan orang yang menyelisih perintah Rasul SAW? An tusibahum fitnah. Mereka itu akan tertimpa fitnah atau akan tertimpa azab yang sangat besar. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, qala al-imamu Ahmad. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, atadrimal fitnatu, tahukah engkau apa yang dimaksud fitnah? Katanya orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, dia akan tertimpa fitnah. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Yang akan menimpa orang-orang yang menyelisih perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ahmad, yang dimaksud fitnah adalah asyirku, adalah kesirikan. Orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat berbahaya. Sedikit demi sedikit orang tersebut akan menyimpang dari siratul mustaqim dan lama-lama akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh tatkala seorang sudah menyelisih jalan siratul mustaqim. Tatkala sudah mengikuti jalan-jalan hizbiyah, jangan dianggap enteng, karena bisa lama-lama orang tersebut terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga kata beliau, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, la'allahu idza radda ba'du qalihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un minal zaghi wa yuhlik. Barangkali tatkala seorang itu sudah menolak sebagian sabda Nabi SAW, tatkala seorang menolak sabda Nabi SAW, an yaqa'a fi qalbihi syai'un minal zaigh, maka akan muncul di hatinya itu penyakit. Ya. Orang yang menolak sabda Nabi SAW akan muncul di hatinya penyakit, maka setelah itu akan menyebabkan hamba tersebut menjadi binasa. Kemudian ayyul mukminun rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan ancaman yang sangat besar kepada orang-orang yang meninggalkan sebagian perintah Nabi SAW. Dia akan terkena fitnah, akan muncul penyakit di dalam hatinya, sehingga setelah itu menyebabkan hamba tadi menjadi hamba yang binasa. Kemudian selanjutnya, kewajiban yang ketiga yang harus kita ketahui, seorang hamba hendaklah dia mengenal agamanya. Perlu diketahui bahwasanya agama Islam atau ma'rifatu dinil Islam, Islam itu terbagi menjadi dua. Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu al-Islam bimaknal am dan Islam bimaknal khas. Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Islam bimaknal am dan Islam bimaknal khas. Apa yang dimaksud dengan Islam bimaknal am? Huwa an ta'budu lillahi bima syara'a mundu an arsalahu Allahu rusula ila an taqumas sa'ah. Adapun Islam bimaknal am, makna secara umum, Islam itu adalah beribadah kepada Allah dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semenjak diutusnya para rasul sampai hari kiamat nanti. Inilah Islam bimakna am. Itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semenjak diutusnya para rasul sampai hari kiamat. Adapun Islam secara khas, apa itu Islam secara khas? Islam secara khas, secara khusus, yaitu ba'da bi'sati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam secara khas itu adalah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakhtasu bima bu'isa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Li'anna ma ba'asahu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam nusikha jami'ul adyani sabiqah. Perhatikan. Adapun Islam secara khas, yaitu setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam secara khas. Dikarenakan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini telah menghapus semua agama-agama yang telah lewat. Ya. Sedangkan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu telah menghapus agama-agama yang telah lewat. Sehingga setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang diterima dan agama yang diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dinul Islam, itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19. Allah menyatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah, yaitu yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hanyalah al-Islam. Bahkan di dalam ayat lain Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari Islam dia jadikan agama, artinya orang tersebut beragama dengan selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima dari orang tersebut agama tadi, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut di akhirat nanti akan menjadi orang yang merugi. Inilah yang dimaksud Islam secara khas, yaitu Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, fa idza qila laka man rabbuka, maka apabila dikatakan kepadamu man rabbuka, siapakah Rabbmu? Faqul Rabbi Allah, maka katakanlah Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi. Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membimbingku dan membimbing semua makhluk-makhluknya bi ni'matihi, dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan Rabb, itu yang mengatur alam semesta. Wa huwa ma'budi, maka tatkala seorang dia telah mengakui bahwasanya Allah sebagai Rabbnya, wa huwa ma'budi, dialah Allah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada bagiku sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya. Wa idza qila laka ma dinuka, Faqul dinil Islam wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang berikutnya, maka apabila ditanyakan kepadamu, wa idza qila laka, dan apabila qila laka dikatakan kepadamu atau ditanyakan kepadamu, ma dinuka, apa agamamu, ya, ma dinuka, apa agamamu, faqul dinil Islam, maka katakanlah agamaku adalah Islam. Ya. Sudah tadi kita singgung, Islam itu terbagi menjadi dua, Islam secara am dan Islam secara khos. Kemudian di sini Syekh akan menjelaskan apa yang dimaukan dengan Islam. Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah seorang berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkan Allah, dengan memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Inilah Islam. Kenapa disebut Islam? Karena orang yang dia masuk Islam, dia harus istislam, berserah diri kepada Allah, bitauhid, dibarengi dengan tauhid, dibarengi dengan memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan dibarengi dengan ketundukan kepada Allah, bita'ah, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Inilah Islam. Sehingga Islam itu harus dibarengi dengan ketundukan kepada Allah. Bentuk ketundukannya adalah bita'ah, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan yang berikutnya, orang tersebut bara'ah, berlepas diri dari perbuatan syirik dan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Inilah Islam. Dijelaskan oleh para ulama harus terkumpul di dalamnya tiga perkara tadi. Ya, yang pertama, hamba tersebut dia harus berserah diri kepada Allah dengan mewujudkan, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang tersebut dia harus tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala bita'ah, dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Yang ketiga, orang tersebut dia harus berlepas diri, meninggalkan perbuatan syirik dan juga meninggalkan pelaku-pelaku kesyirikan. Maka kalau salah satunya ini hilang, ya, dari tiga perkara ini salah satunya itu hilang, Islam seorang itu tidaklah sah, menjadi Islam yang batil. Sebagai contoh, hilang yang pertama, orang tersebut dia tidak mau mentauhidkan Allah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata barakallahu fikum, orang tersebut suka berbuat syirik. Maka dia yang mengucapkan dirinya seorang muslim tidaklah benar. Atau yang kedua, dia tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia tidak mau meninggalkan perbuatan syirik. Dan dia juga tidak mau meninggalkan pelaku-pelaku kesyirikan. Sehingga sekali lagi yang dimaukan dengan Islam adalah tatkala terkumpul tiga perkara ini. Yang pertama adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang diwujudkan dengan tauhid. Yang kedua adalah tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan. Dan yang ketiga adalah berlepas diri dari perbuatan syirik. Berlepas diri dari perbuatan syirik, juga berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Bukan hanya perbuatannya saja yang ditinggalkan, tapi pelaku-pelakunya pun harus ditinggalkan. pelakunya pun harus ditinggalkan, yaitu pelaku-pelaku kesyirikan harus ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh rahimahullahu taala, wa idza qila laka man nabiyyuk faqul Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim alaihi ma wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Kemudian yang berikutnya, apabila ditanyakan kepadamu, man nabiyuk, siapa nabimu? Tadi kita sudah membahas terkait tentang barakallahu fikum mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan hanya sekedar kenal namanya saja, tapi kenal yang mengharuskan orang tersebut siap dan ridha untuk berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul, maka katakanlah, Muhammad ibni Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Apabila dikatakan kepadamu siapa nabimu, maka katakanlah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nabi kita namanya adalah Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Hashim min Quraisy. Adapun Hashim itu dari suku Quraisy. Wa Quraisy minal Arab, adapun Quraisy itu asalnya Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim. Adapun bangsa Arab itu adalah dari keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim. Sehingga secara nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihi salam itu dijuluki sebagai Abul Anbiya, sebagai bapaknya para nabi. Barakallahu fikum. Alaihima wa ala nabiyina, semoga salawat dan salam tercurah kepada keduanya, itu kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, dan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini kewajiban yang pertama yang harus kita ketahui, yaitu mengenal tiga perkara. Mengenal Allah, kemudian mengenal agamanya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara penting yang harus kita ketahui, ya, karena judul kitab adalah kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimat. Di antara perkara penting yang harus diketahui, yang berikutnya adalah aslu dini wa qa'idatuhu amron. Aslu din, pondasi agama, wa qa'idatuhu, itu pondasinya amron, ada dua. Jadi Islam itu dibangun di atas dua pondasi. Sehingga kalau salah satu pondasi tersebut hilang, Islamnya menjadi Islam yang batil dan Islam yang rusak. Kalau salah satu pondasi tersebut hilang, sekali lagi, Islam yang menjadi Islam yang batil dan Islam yang rusak. Pondasi yang pertama di dalam Islam, al-awalu, pondasi yang pertama, al-amru bi-ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Ini yang harus kita perhatikan, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah semata, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perintah yang pertama atau pondasi yang pertama di dalam Islam, yaitu perintah kepada Allah semata, la syarika lahu, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Oleh karena itu, ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa memerintahkan kepada umatnya untuk mengajak beribadah kepada Allah semata. Ini dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dakwah memerintahkan supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Bahkan tatkala mau meninggal dunia, ya, mau meninggal dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan dari perkara-perkara yang bisa menyeret ke dalam kesyirikan. Dalam keadaan sakit yang parah, Nabi Muhammad mengucapkan la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Kenapa? Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu mendapatkan laknat dari Allah, karena yang demikian itu yu'addi ila syirki, akan menyeret seorang ke dalam perbuatan syirik. Barakallahu fiik. Inilah pondasi yang pertama. Pondasi yang pertama, barakallahu fiikum, di dalam Islam perintah supaya beribadah kepada Allah semata, la syarika lahu. Sehingga selanjutnya kata beliau, wa tahridu ala dzalika wa muwalatu fihi wa takfiru man tarakahu. Sehingga Islam itu tahrid, mendorong ala dzalik. Islam itu mendorong, at-tahridu artinya mendorong, ala dzalik, ya, mendorong manusia untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal muwalatu fi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah muwalah, yaitu supaya memiliki kasih sayang. Itu memiliki kasih sayang sesama muslim, sesama orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa takfiru man tarakahu. Dan Islam itu memerintahkan supaya menjauhi dan meninggalkan orang-orang yang tarakahu, meninggalkan peribadatan hanya untuk Allah. Artinya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi yang pertama. Barakallahu fikum. Di dalam Islam adalah perintah untuk beribadah kepada Allah semata, la syarika lahu. Kemudian asani, pondasi yang kedua adalah al-ingzaru anisyirki. Pondasi yang kedua adalah al-ingzaru anisyirki fi ibadatillah. Perhatikan di sini. Pondasi yang kedua di dalam Islam adalah al-ingzaru anisyirki, yaitu mengingatkan dari perbuatan-perbuatan syirik. Ya, ini pondasi yang kedua. Mengingatkan dari perbuatan-perbuatan syirik fi ibadatillah, di dalam beribadah kepada Allah. Ya. Sehingga seorang muslim harus senantiasa mengingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan syirik, karena ini merupakan pondasi di dalam Islam. Wa taghlidu fi dzalik, ya. Wa taghlidu fi dzalik, dan orang tersebut memiliki sifat keras kepada perbuatan syirik. Wal mu'adatu fi, dan memiliki permusuhan kepada pelaku-pelaku kesyirikan. Wa takfiru man fa'alahu, dan mengkafirkan orang yang melakukan syirik. Ya. Dan mengkafirkan orang yang melakukan syirik. Barakallahu fiik. Ini pondasi yang kedua, ya. Itu mengingatkan dari perbuatan-perbuatan syirik di dalam beribadah kepada Allah. Memiliki sifat keras terhadap perbuatan-perbuatan syirik. Memusuhi pelaku-pelaku kesyirikan. Juga mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Inilah diantara kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan kalau dua pondasi ini salah satunya hilang, maka Islamnya menjadi Islam yang batil. Contohnya seorang dia tidak mau mengingatkan manusia dari kesyirikan, tidak menjauhi kesyirikan, sehingga di dalam beribadah senantiasa dicampuri dengan barakallahu fikum kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang wajib untuk diketahui, ya, ini yang kedua mengenai pondasi Islam, pondasi agama ada dua. Kemudian di antara perkara yang wajib untuk kita ketahui adalah terkait dengan syurutu la ilaha illallah. Ya. Pondasi yang kedua yang wajib untuk diketahui adalah terkait dengan syurutu la ilaha illallah. Sebelum kita membahas tentang syurut, syurut itu adalah syarat-syarat dari la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya. Bukan sekedar diucapkan saja, tapi ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Maka sebelum kita membahas syarat la ilaha illallah, terlebih dahulu kita membahas makna dari kalimat la ilaha illallah. Juga membahas rukun la ilaha illallah. Karena di dalam kalimat la ilaha illallah ada padanya makna, ada padanya rukun, dan juga ada di dalamnya syarat dari kalimat la ilaha illallah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Apa itu maknanya? Maknanya dinyatakan oleh para ulama, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah wa tafsiru sahihu li hadhil kalimati inda salafi wal muhaqqiqin. Adapun makna yang benar tentang kalimat la ilaha illallah menurut ulama salaf, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin ilallah. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin ilallah. Tidak ada sesembahan bihaqqin yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Inilah makna yang benar di dalam memaknakan kalimat la ilaha illallah. Karena sesembahan-sesembahan itu banyak. Ada batu besar yang dijadikan sesembahan, kuburan-kuburan. Tapi dari sekian banyak sesembahan yang benar untuk diibadai hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang benar. Dan di sana ada makna-makna yang batil yang didengung-dengungkan oleh dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Di antaranya adalah kelompok sufiyin, kelompok sufi. Mereka memaknakan la ilaha illallah, maknanya adalah la ma'buda illallah. Maknanya tidak ada sesembahan kecuali itu Allah. Jadi makna kata mereka, apa saja yang disembah berarti itu Allah. Ini makna yang diartikan oleh orang-orang sufi, ya. Sehingga tatkala ada orang beribadah kepada kuburannya, pada hakikatnya beribadah kepada Allah. Ini kata orang sufi. Ya, dan ini sering di masyarakat, tatkala memaknakan la ilaha illallah, mereka katakan tidak ada sesembahan kecuali itu Allah. Ya, ini salah. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah arti yang dimaknakan oleh orang-orang sufi yang memiliki keyakinan Allah itu menyatu dengan makhluknya. Ini merupakan makna yang batil, makna yang salah. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum, di antara makna yang keliru di dalam memaknakan la ilaha illallah, mereka mengatakan arti la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya. Kalau hanya ini yang dimaukan, ini yang seperti ini diyakini oleh orang-orang musyrikin zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwasanya yang namanya apa pencipta itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pengatur alam semesta hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka menyekutukan Allah di dalam ibadah. Kemudian di sana juga ada makna yang lain, makna yang keliru di dalam memaknakan la ilaha illallah. Sebagaimana yang diartikan oleh orang-orang hizbiyin. Mereka mengartikan la ilaha illallah, la hakimiyata illallah, atau illalillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Inilah tafsir la ilaha illallah yang ditafsirkan oleh orang-orang hizbiyin. Adapun tafsir yang benar, arti yang benar menurut ulama salaf adalah tadi, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu terkait tentang rukun la ilaha illallah. Ya. Setelah kita membahas tentang arti la ilaha illallah, berikutnya adalah rukun la ilaha illallah. Dijelaskan la ilaha illallah laha ruknan. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah laha ruknan. La ilaha illallah itu memiliki dua rukun. La ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Yang pertama adalah nafyun, menafikan, yaitu meninggalkan semua peribadatan-peribadatan selain Allah. Ini rukun yang pertama. Ya, meninggalkan semua peribadatan-peribadatan selain Allah. Rukun yang pertama ini terdapat pada lafaz la ilaha, yang artinya tidak ada sesembahan. Artinya meninggalkan semua peribadatan-peribadatan selain Allah. Adapun rukun yang kedua, ar-ruknu tsani. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, yaitu menetapkan. Menetapkan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah rukun yang kedua. Yang ini terdapat pada kalimat illallah. Sehingga seorang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha, itu sudah terkandung di dalamnya, ada keharusan di dalamnya, orang tersebut siap meninggalkan semua peribadatan-peribadatan selain Allah. Ini tatkala baru mengucapkan kalimat la ilaha. Kemudian tatkala mengucapkan kalimat illallah, artinya orang tersebut menetapkan dan memberikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya untuk kita mengetahui terkait tentang rukun la ilaha illallah. Inilah yang menyebabkan orang-orang musyrikin zamannya Nabi SAW tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ternyata di dalamnya terdapat konsekuensi yang sangat berat. Di dalamnya terdapat keharusan yang sangat berat. Keharusan untuk meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah. Dan keharusan menetapkan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan dua rukun ini dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-256. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-256. Allah menyatakan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Perhatikan ayat ini baik-baik, barakallahu fikum. "Faman yakfur," maka barang siapa yang dia kufur kepada tauhid, perintah untuk meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah yang terdapat pada lafaz la ilaha. "Wa yu'min billah," setelah itu perintah untuk beriman kepada Allah semata yang terdapat pada lafaz illallah. Maka orang yang dia bisa meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah dan meninggalkan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh orang tersebut dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh, itu kalimat la ilaha illallah. Maka dari sini barakallahu fikum, kita mengetahui yang namanya la ilaha illallah itu bukan sekedar diucapkan dengan lisan, tapi ternyata memiliki makna dan memiliki rukun yang sangat agung yang harus dijalankan oleh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang terkait dengan syarat-syaratnya. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kita kembali kepada Al-Kitab. Syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Al-awalu, syarat yang pertama, al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan. Syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus memiliki ilmu. Ilmu bima'naha, ilmu tentang makna la ilaha illallah. Nafyan yang terkandung di dalamnya pentiadaan, yaitu meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah. Wa isbatan dan penetapan, itu menetapkan peribadatan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pertama syaratnya. Sehingga bukan hanya sekedar la ilaha illallah saja, tapi tanpa ilmu, tidak tahu rukunnya. Sehingga tidak heran kalau kalimat la ilaha illallah dijadikan acara-acara kesyirikan, bahkan untuk mantra-mantra jimat, ya, karena orang tersebut jahil terhadap makna dan rukunnya. Asani, syarat yang kedua adalah al-yaqin, Syarat yang kedua adalah al-yakin, itu yakin. Wa huwa kamalul ilmi biha al-munafil syakki wa raib. Yang kedua adalah al-yakin. Kamalul ilmi, yang mana yakin ini merupakan kesempurnaan ilmu, ya, pada kalimat la ilaha illallah. Artinya tatkala orang tersebut benar-benar tahu makna la ilaha illallah, akan muncul al-yakin, yang mana yakin ini al-munafil syak, akan menghilangkan keragu-raguan. Waraib, sama araib, keragu-raguan. Kemudian syarat yang ketiga, al-thalithu al-ikhlasu al-munafi lishirki. Syarat yang ketiga pada kalimat la ilaha illallah adalah al-ikhlas, yang mana ikhlas ini adalah al-munafi lishirki, menghilangkan kesyirikan. Nanti akan dijelaskan berikutnya terkait tentang kesyirikan. Arabi'u, yang keempat, syarat yang keempat adalah as-sidqu, jujur. Al-munafilil kadhib, jujur ini akan menghilangkan kedustaan. Nanti kita akan mengetahui bagaimana orang-orang yang dusta di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian al-khamisu, syarat yang kelima adalah al-mahabbatu lihadihil kalimah walimadalat alaihi wasururu bidhalik. Yang kelima adalah al-mahabbah, kecintaan, yaitu cinta lihadihil kalimah, cinta kepada kalimat la ilaha illallah, walimadalat alaihi, cinta terhadap apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Wasururu bidhalik, dan senang dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang keenam, asadisu, syarat yang keenam dari syarat la ilaha illallah, al-inqiyadu lihuquqiha, tunduk terhadap hak-haknya. Apa itu? Wahia al-a'malul wajibatu ikhlasan lillahi wa talaban limardhatihi. Yang dimaksud tunduk kepada hak-haknya, yaitu al-a'malul wajibah. Dia harus siap melakukan amalan-amalan yang wajib. Ya, sehingga seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar mengucapkan saja, tapi dia harus siap mengamalkan perkara-perkara yang wajib. Dan di dalam mengamalkan perkara-perkara yang wajib, ikhlasan lillah, didasari ikhlas karena Allah, wa talaban limardatihi, dan juga dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabi'u, yang ketujuh, syarat yang ketujuh adalah al-qabulu al-munafilirad, menerima. Syarat yang ketujuh adalah menerima, yang mana menerima ini adalah menghilangkan penolakan. Kemudian syarat yang kedelapan adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah, meninggalkan dari apa-apa yang diibadai dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah terkait tentang surut la ilaha illallah. Untuk berikutnya tinggal kita membahas dalil satu persatu terkait dengan surut la ilaha illallah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin ada sedikit tanbih untuk kita semua.